بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمورنا في الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني في الدين، حفظني وحفظكم الله، telah kita pelajari bersama bahwasanya Kana dan saudara-saudaranya ini semuanya adalah dihukumi sebagai fi'il. Dihukumi sebagai fi'il. Namun jenis fi'ilnya adalah fi'il yang naqis. Kenapa dikatakan naqis, ikhwah? Karena membutuhkan pada khobar untuk menyempurnakan makna dari jumlah. Begitu pula disebutkan nama lainnya adalah fi'il nasikh. Fi'il nasikh. Nasikh artinya apa? Menghapus. Karena merubah atau menghapus hukum dari khobar. Khobar yang tadinya marfu berubah menjadi mansub. Begitu pula Kana dan saudara-saudaranya yang semuanya ini sebagai fi'il itu terbagi menjadi tiga. Ada kelompok yang fi'il tersebut ada mudhari' dan amarnya. Ini untuk kelompok tauqid yang terkait dengan apa, ikhwah? Waktu, kemudian ditambah kana dan sori. Kemudian ada kelompok yang hanya mendatangkan fi'il mudhari' saja, yaitu kelompok apa, ikhwah? Af'alul istimrar. Ya, sudah kita pelajari. Kemudian kelompok yang ketiga adalah yang hanya yang tidak mendatangkan mudhari' maupun amr, karena fi'ilnya kategori fi'il jamid, yaitu laisa dan madama. Laisa dan madama. Laisa ini adalah linafyi, madama adalah libayanil muddah. Jadi penjelasan ini sudah kita sampaikan semua. Kemudian ada perbedaan antara afalul istimrar dengan libayanil mudah dari lafaz ma yang ada. Ya, ma zala, ma bariha, ma infakka, ma fatia. Itu kan ma, ada ma-nya. Lah, ma yang ada pada kelompok istimrar ini ma-nya adalah harfu nafyin, huruf yang untuk meniadakan. Sedangkan ma yang ada pada dama libayanil mudah ini ma-nya adalah masdariyah dzarfiyah. Ini kesimpulan yang kita sampaikan pada pertemuan terakhir. Kita lanjut di buku saya halaman 37. Malhudhatun, ulasan atau ringkas atau catatan. Ulasan yang perlu disampaikan di sini, yajuzu, boleh, antastamila kana wa akhwatuha, untuk menggunakan kana dan saudara-saudaranya. Ya, jadi boleh untuk menggunakan kana dan saudara-saudaranya fi ma ada fatia wa zala wa laisa, kecuali tiga, fatia, zala, dan laisa. Ini berarti tidak boleh. Ka'af'alin tamatin, seperti fi'il-fi'il yang sempurna. Ay, maksudnya ghairi naqisin, naqisatin, bukan fi'il naqis. Wal muradu bitami, yang diinginkan dengan sempurna di sini, ma yaktafi bi fa'ilihi, yang mencukupkan dengan fa'ilnya. La yahtaju ila khobarin, tidak butuh kepada khobar, tidak butuh kepada khobar. Sip. Ada yang terlambat? Bisa ngikuti semua? Ya. Saya ulang ya. Di ulasan ini akan menjelaskan tentang bolehnya untuk menggunakan kana dan saudara-saudaranya. Kana dan saudara-saudaranya kan banyak. Ya. Ini boleh untuk dijadikan sebagai fi'il yang tam. Fi'il yang sempurna. Maksudnya apa fi'il yang sempurna? Fi'il yang mencukupkan adanya fa'il. Fi'il kan barengannya dengan fa'il. Jelas? Baik. Tidak butuh kepada khobar. Berarti posisinya kan ada saudara-saudaranya di sini nanti. Dia adalah posisinya sebagai fi'il yang sempurna. Setelah fi'il berarti fa'il. Baik. Sehingga tidak butuh khobar. Sehingga tidak butuh khobar. Kalau butuh khobar, berarti karena dan saudara-saudaranya menjadi fi'il yang nakis. Paham ya? Dari karena dan saudara-saudaranya yang bisa dijadikan fi'il sempurna, ya, itu semuanya kecuali ini tidak bisa menjadi fi'il yang sempurna. Yaitu apa? Fatia, zala, ini ada pada kelompok apa? Istimrar. Laisa ada pada kelompok apa? An-nafyu. Itu tiga saja. Jadi tiga ini tidak bisa dijadikan sebagai fi'il yang sempurna. Mislu contoh. Bagi yang sudah pernah belajar muyasar, ini ada pembahasan ini ya. Jadi ka'ada itu ada yang menjadi fi'il sempurna. Yang dicontohkan di sana kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Ya, jadi yang dicontohkan yang ada pada muyasar. Kita lihat contohnya. Sa'utabi'u akhbarahu aynama kana. Sa'utabi'u, aku akan ikuti akhbarahu, berita-beritanya dia, khabar-khabarnya dia, aynama kana, di mana ia berada. Ya. Tep. Pamir wah. Nah, kana huna, maka kana di sini bimakna wujida. Maknanya adalah wujida, di mana dia didapati. Di mana dia berada. Lah kana di sini yang dibutuhkan itu fa'il, bukan khobar. Fa'ilnya di mana? Nih. Saya pernah sampaikan ini. Fa'ilnya di mana? Domir, mustadir, ini kelompoknya ini sudah saya pernah sampaikan. Kelas 2 sudah saya sampaikan. Nah, ini harus untuk Yesus saya pernah mengajar. Di kelas 1 belum sampai pelajaran. Syafaat. Jadi pelajaran nahwu itu kalau tidak diulang-ulang ikhwa, itu gampang untuk tidak ingat. Atau hampir semua pelajaran kalau tidak diulang-ulang itu gampang tidak diingat. Ah, so, baik. jawazan. Jadi fa'ilnya di sini adalah dhamir mustatir jawazan, yaitu huwa. Kan huwa kana, huma kana, hum kanu, hiya kanat, ila akhir. Nah, di sini karena kan ada huwa, paham? Lah huwa itu yang ada pada kana sebagai fa'ilnya. Penyebutan huwa yang ada pada kana di sini itu namanya dhamir mustatir jawazan. Ada dhamir, pelakunya adalah dhamir mustatir, bersembunyi di kana, bersembunyi di dalam situ. Jawazan boleh, berarti boleh dikeluarkan. Huwa kana. Sa'utaju akhbarahu aynama huwa kana. Di mana dia berada. Jelas? Nah, di sini huanya tidak dikeluarin. Jadi boleh dikeluarin, boleh tidak dikeluarin. Hentum ikhwan? Baik. Jadi, sa'utabiu akhbarahu aynama kana. Aku akan ikuti berita-beritanya dimanapun ia berada. Lah mana fa'ilnya? Lah fa'ilnya huwa. Kok tidak keluar? Boleh dikeluarkan. Karena ini mustatirnya jawazan. Jadi, sa'utabiu akhbarahu aynama huwa kana. Aku akan ikuti berita-beritanya di mana dia kana berada. Sehingga kana yakuna bimakna wujida. Lah di sini jelas enggak butuh kepada khobar. Karena enggak butuh kepada khobar, maka kananya dikatakan tam. Fi'il yang sempurna karena dibutuhkan itu adalah fa'il pelaku. Ini contoh yang pertama. Taib. Dalam Al-Quran ya surat Al-Hujurat yang mungkin antum sudah hafal. Taib. Jadi kalau baca Al-Quran jangan baca begitu saja, mungkin kalian bisa mengambil faedah dari sisi nahwu begitu, karena kalian belajar nahwu. Sehingga lengkap, minim-minimnya kalian bisa membedakan ini isim, ini fi'il, ini huruf begitu. Baca satu surat. Kalau kalian sudah pernah belajar nahwu, ambil faedah nahwu. Ya. Oh, sisi nahwunya nih. Coba saya bisa bedakan belum ini? Isi fi'il huruf. Paham? Oh, sudah pernah belajar mubtada khobar? Ada enggak faedah mubtada khobarnya di sini? Dari ayat yang dibaca. Begitu cara memanfaatkan waktu. Dan itu butuh waktu banyak. Makanya kalau sampai ada santri kok bingung waktunya buat apa, itu bagaimana ini? Wong untuk satu ayat saja kita mungkin butuh waktu banyak. Coba saya pernah belajar tafsir. Dari sisi tafsir bagaimana saya mengambil faedahnya. Itu namanya mutola'ah ya, Pak. Paham ya? Jadi kalau sampai ada santri kok kebingungan, enggak ada kegiatan. Gimana enggak ada kegiatan kebingungan? Ya, itu kegiatan luar biasa. Antum duduk dari pagi sampai sore barangkali ya. Satu ayat diambil faedah dari pelajaran-pelajaran yang sudah didapati. Masih kurang waktunya, masih kurang. Ya. Kok sampai ada ya santri yang bingung nih waktunya mau buat apa ini? Perlu ya untuk disemangatkan kembali, dibangkitkan kembali ya, daripada duduk-duduk bengong di teras masjid. Kan penting kalian lihat, ambil meja, ambil buku pelajaran di murojaah. Wabillahi taufiq. Hakadza ala ilallahi tasirul umuru. Ala ketahuilah, ilallahi, kepada Allah, tasirul umuru, perkara-perkara akan kembali. Saya tanya dulu, yang akan dibahas lafaz yang mana? Tasir sahih. Jadi yang dibahas itu lafaz tasiru. Tasiru sih kan ngendi, misalnya kayak gitu. Ya soro yasiru. Kelompok apa di soro yasiru namanya? Lid. Lid tahawul. Ayat sahih. Ya, itu perubahannya. Soro itu ada perubahan soro. Sirta rojulan, engkau sudah berubah menjadi seorang lelaki. Enggak anak-anak lagi. Bilangnya sirta rojulan. Misalnya dulu pernah lihat anak-anak, begitu berapa tahun enggak ketemu, begitu lihat lagi, sirta rojulan. Kamu udah menjadi lelaki dewasa, udah enggak anak-anak lagi. Bilangnya sirta rojulan. Entah? Jadi berubah dari anak menjadi lelaki dewasa. Itu pakai sorok namanya litahawul untuk berubah. Kalian dihafal ya itu. Litahawul nomor berapa coba di kelompok isim kana? Nomor berapa? Nomor? Dua. Mana sih itu nomor dua? Dinomori dewek. Kan diperintah suruh nomori dewek. Kan ada strip, strip, strip. Dikasih nomor sendiri. Itu cara belajar. Saya bilang nomor dua, bingung sih. Di loro, jadi kurang mana misalnya. Dinomori dewek, nomori dewek. Dikasih nomor belum? Belum dikasih nomor. Ini Bayu sudah kasih nomor. Kasih, jadi nanti gampang nyarinya. Itu cara belajar begitu. Wah. Jadi kira-kira yang perlu dikasih nomor, kasih nomor. Ini untuk memudahkan belajar, memudahkan untuk mencari ketika kita lupa. Ya. Jadi kalau kita lupa, cepat mencarinya. Salah. Oke. Insyaallah. Baik. Kita lihat. Ala ila Allah tasirul umur. Ketahuilah kepada Allah kembali al umur, segala urusan-urusan. Tasiru huna bi makna tarji'u. Tasiru di sini maknanya adalah tarji'u, kembali. Kembali. Ya. Jadi tasiru di sini tidak menjadi tahawul. Tahawul kan merubah. Ya, ini enggak. Menjadi fi'il yang sempurna. Fi'il yang sempurna otomatis bukan butuh kepada khobar, tapi mencukupkan dengan fa'il. Sekarang saya tanya, fa'ilnya berarti yang mana, Pak? Pelakunya yang mana? Al-umur. Tasirul umur. Al-umur itu yang sebagai fa'il. Fi'ilnya tasiru. Soro yasiru. Loh, ini kok tasiru, enggak yasiru? Jawabannya bagaimana, Pak? Karena al-umur fa'ilnya dihukumi mu'annas. Karena fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya dihukumi mu'annas. Soro yasiru. Yasiru huwa. Kalau mu'annasnya jadi tasiru. Huwa yasiru. Huma yasironi hum yasiruna hiya tasiru. Itu mu'annasnya. Jadi tasirul umuru. Nah, tasiru di sini tidak masuk dalam kelompok fi'il naqis, tapi dimasukkan pada fi'il yang sempurna. Tasiru di sini memiliki makna apa? Tarji', kembali. Contoh ketiga. Contoh ketiga. Jadi ingat ya, ya, jadi pelajaran mulakhas semakin bertambah itu semakin lebih banyak yang harus diingat. Saya sudah wanti-wanti sejak awal diulang-ulang murojaah ikhwah. Kalau bingung nanti ditanyakan biar kita ulang lagi. Jangan selesai kemudian ditutup, ya diulang. Ya. Jadi jangan sampai habis kitab, habis pengetahuannya. Gak dapet. Cuman pernah belajar saja. Jangan, jangan gitu. Kita lihat. Awat at-tuyuru. atau awatit tuyuru ila ashashiha wabatat. Batat bimakna dakhalat fil lail. Awatit tuyuru, burung-burung itu hingga ila ashashiha, ke sarangnya, wabatat, dan tidur malam. Batat bimakna dakhalat fil lail. Batat maknanya adalah masuk ke waktu malam. Ya, batat bermalam, ya, bermalam. Tip. Yang lagi dibahas yang mana? Lafaz yang mana? Batat, batat. Kalau batat sendiri, jadi kelompok yang mana ya, Pak? Litokit. Ditokit dulu ya. Asbaha, adha, dholla, amsa, bata. Litokit. Lah, kalau litokit, kedudukannya litokit tadi, itu yang butuh kepada khobar. Di sini enggak masuk dalam kelompok taukit. Sehingga kata bata di sini tidak butuh kepada khobar, namun kepada fa'il, pelaku. Jadi awati tuyuru, burung-burung itu hingga ila asyasiha, ya, menuju sarangnya, wa batat. Batat berarti yang batat siapa di sini? Tuyur. Jadi awati tuyuru ila asyasiha wa batat at-tuyuru. At-tuyurunya dibuang karena sudah disebutkan di awal. Terus ya, wabatatit tuyuru. Tuyurnya enggak disebutkan karena sudah disebutkan di awal. Burung-burung itu hinggap ke sarangnya dan bermalam. Bermalam. Jadi masuk pada waktu malam. Tip. Ini ulasan yang perlu diketahui oleh kita. Ternyata dari Kanada saudara-saudaranya yang itu dikatakan fi'il naqis, suatu keadaan dia bisa menjadi fi'il yang sempurna. Semuanya kecuali fati'a, zala, dan laisa. Nah, paham? Paham ya? Insyaallah paham. Yang belum paham jangan putus asa. Terus. Ya, karena namanya belajar, itu mungkin ada yang paham di saat dipelajari, ada yang mungkin kesulitan. Tapi jangan putus asa. Itu lagi diuji sampai setingkat berapa kesabaran di dalam menghadapi kesulitan. Orang gagal belajar nahwu itu sebabnya ketika sulit dia berhenti. Bukan berjuang untuk sampai bisa keluar dari kesulitan. Kalau kita belajar mengalami kesulitan kemudian berjuang keras sampai dia bisa keluar dari kesulitan, itu nanti ketika ada kesulitan yang berikutnya dia sudah dapat pengalaman dari kesulitan sebelumnya. Tapi ketika sulit berhenti, dia belum bisa mendapatkan pengalaman bagaimana keluar dari kesulitan. Lagi baca sulit, tutup, tidur. Lagi baca sulit, tutup, bermain. Dia itu belum lulus. Belum lulus untuk menghadapi ujian kesulitan. Sehingga ketika ada kesulitan, ya penyelesaiannya kayak gitu. Tutup tidur, tutup bermain. Tutup tidur, tutup bermain. Begitu. Tapi kalau dia belajar mengalami kesulitan sampai dia bisa lulus dari kesulitan tadi, tatkala nanti dia dapat kesulitan yang berikutnya, dia sudah punya pengalaman, teknik bagaimana cara untuk menghilangkan kesulitan. Jelas ya? Saya yakin orang belajar itu nanti ada masa-masa sulit untuk dipahami, sulit untuk dihafal, sulit diingat. Tapi ketika terus mencoba untuk keluar dari kesulitan dan dapat berhasil bismillah, kalian sudah punya pengalaman keluar dari kesulitan. Oh, tekniknya seperti ini ketika saya dapat kesulitan. Besok dapat kesulitan, sudah pengalaman dengan yang pertama. Faham? Nah, itu yang akan menjadikan bagus atau sukses bi'idznillah di dalam belajar. Paham ya? Paham ini? Ya. Jadi jangan apa? Putus asa. Satu poin lagi, Pak. Qad ta'ti kana zaidatan. Kadang datang karena itu zaidatan sebagai tambahan saja. Zaidah. Berarti kalau dikatakan zaidah, barakallahu fikum jami'an, ini tidak mempengaruhi, tidak mempengaruhi dari i'rab. Ya kan tambahan saja. Ada yang enggak ada masalah, enggak ada juga tidak ada masalah. Mislu seperti la yujadu kana misluka. Tidak didapati orang semisalmu. Karena di sini zaidah. Jadi boleh la yujadu misluka. Ditambahkan ya ada masalah. La yujadu kana misluka. Tidak didapati seperti mu. Jadi yakni tidak didapati orang yang seperti kamu. Catatan yang perlu saya ingatkan, kalau ini terjadi di dalam Al-Qur'anul Karim tidak boleh dikatakan sebagai apa? Karena zaidah. Kenapa, ikhwah? Karena di dalam Al-Qur'an Karim enggak ada lafaz yang sia-sia. Itu kalamullah. Itu kalamullah. Firman Allah. Tidak mungkin mau dikatakan ini sekedar tambahan. Tidak mungkin. Hentum? Jadi ini cuma sekedar kaidah apa? Nahu saja. Ada contoh-contoh seperti dalam nahu. Tapi kalau dalam Al-Quranul Karim, jangan menyebutkan ini hanya sekedar tambahan. Ya, dipakai bisa, enggak dipakai bisa. Tidak boleh. Karena itu kalamullah. Kalamullah itu sempurna. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Tip. Mungkin ada soal kesulitan di dalam mendeteksi. Ini mau dijadikan karena yang nakis atau karena yang tam atau karena yang zaidah. Mungkin sulitnya di situ. Apa gak ada soal yang demikian? Ya. Ini sih gimana kita bisa tahu ini karenanya zaidah? Karena yang ada di sini ini adalah butuhnya kepada fa'il, bukan khobar. Ya. Atau ini karena yang berfungsi menasih hukum khobar. Nah, mungkin kesulitannya ada di situ. Kalau tidak ada soal yang semacam ini, berarti tidak paham sulitnya seperti apa. Saya bingung. Kenapa bingung? Saya bingung. Kenapa saya bingung? Jadi bingungnya itu gak tahu bingung apa. Saya sendiri bingung dengan kebingungan yang ada. Nah, kalau sudah keluar kan jadi bingungnya hilang. Maksud gak? Saya kok sulit sekali nih memahami masalah kana misalnya. Memahami kana kok sulit sekali. Kenapa mas sulit? Saya tuh bingung. Tapi saya tuh bingung yang sedang dibingungkan. Itu berarti gak bisa keluar dia. Tapi kalau dia bisa keluar bahasa, saya tuh bingungnya bagaimana cara membedakan kana ini grupnya yang masuk nakis atau sempurna atau yang zaidah. Lah itu kebingungannya sudah terjawab di situ. Oh, bingungnya di situ. Itu yang namanya sudah mencari tingkat kesulitan baru dipelajari, dibedakan. Dan kesulitan ini nanti akan keluar, bisa menyimpulkan, oh kalau karena yang zaidah seperti ini, yang fi'il seperti ini, yang sebagai butuh khobar seperti ini. Itu sudah keluar dari kebingungan namanya. Itu cara belajar ya. Jadi kalian yang dibingungkan, yang dirasa berat dipikirkan, itu kalian harus tahu dulu apa. Jangan sampai bingungnya itu dia bilang, saya tuh bingung, ya dibingungkan apa. Itu nanti gak bisa keluar. Itu yang nanti akan ditutup bukunya. Udah sulit, sulit, susah. Itu nanti jalan keluarnya kayak gitu jadinya. Jadi kalian, kita ya ketika belajar semuanya aja, jadi harus tahu kebingungannya di mana dulu. Ketika mengalami kesulitan, orang sulit kan karena bingung. Itu harus tahu dulu bingungnya di mana. Lah kalau sudah bisa disimpulkan, oh saya bingungnya di sini, baru cari jalan keluar supaya bingungnya hilang. Maksudnya, tapi kalau bingung sampai mengatakan saya bingung, ya dibingungkan itu apa? Bingung enggak? Yang dibingungkan masih bingung. Nah, saya bantu untuk mencari kebingungan. Kebingungannya kemungkinan di situ. Karena dan teman-temannya ada bisa sebagai nakis, ada bisa sebagai tam, ada bisa zaid. Ini bedakannya gimana? Kan gitu. Baik. Cara membedakannya sederhana saja. Jadi kalau kita dapati dalam sebuah jumlah ada kana dan teman-temannya, kok di situ awalnya itu maknanya mubtada khobar, itu berarti kananya adalah sebagai nakis. Jelas. Kalau yang kananya sebagai fi'il tam dan saudara-saudaranya, itu memang tidak didapati di dalamnya itu susunan mubtada khobar. Tidak didapati susunan mubtada khobar. Berarti nanti akan didapati itu sebagai fi'il yang tam. Jelas? Kalau tidak ada dua-duanya, berarti itu nanti sebagai zaidah. Berarti kuncinya di mana kata kuncinya? Harus tahu susunan mubtada khobar. Itu kuncinya. Jelas? Susunan ini mubtada khobar. Oh, berarti nanti sebagai nakis. Oh, ini gak dapat di mubtada khobar. Jelas? Dilihat, oh ini berarti butuhnya fa'il. Kalau tidak seperti itu, dua-duanya berarti sebagai zaidah. Begitu saja cara menyimpulkan sederhananya. Dan kita cukup dulu, insya Allah kita ulang sedikit besok di pertemuan hari Jumat insya Allah. Allahu ta'ala lahu biswab wa billi taufiq. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.